Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, dan seperti yang disampaikan kemarin bahwa hari ini atau pagi ini kita akan mengoreksi atau membahas latihan hamzah mutawasito dan hamzah mutatorifa. Nah, hamzah mutawasito di halaman 44 dan 45, dan yang mau kita koreksi Romawi 2 dan 3-nya. Kemudian kalau waktu mencukupi, kita lanjutkan ke hamzah mutatorifa, latihan hamzah mutatorifa di halaman 49, yaitu di Romawi 2 juga. Nah, Romawi pertama enggak kita koreksi karena sudah dari buku ya, tinggal dilihat di situ. Kalau Romawi 2, 3 sifatnya, ini latihan ini sifatnya praktek kaidah dari apa yang disebutkan, dipraktekkan di latihan. Nah, jadi ini seperti bagian daripada pembahasan. Nah, untuk tatbiknya, untuk penerapan kaidah dalam bentuk dibuat latihan. Ya, barakallahu fikum, kita langsung membahas latihan yang di halaman 44 terlebih dahulu. Halaman 44. Nah, barakallahu fikum, perintahnya, harokatilah kata-kata di bawah ini dengan harokat lengkap dari awal sampai akhir kata. Nah, ada 10 soal untuk Romawi 2, 10 soal Romawi 3 juga 10 soal. Kemudian sudah ada keterangan di situ ya, dalam kurung ismun atau fi'lun mudhari'un. Nah, kalau ismun berarti antum buat jawab dengan yang dia itu isim atau wazannya isim, atau kalau enggak tahu wazannya lihat kamus atau dengan apa yang sudah kita hafal. Kalau fi'il, wazan-wazannya tertentu sehingga kita bisa mudah menerka kalau fi'il. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, Pak Khair, silakan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'run. Naam. Sa'run. Aksanta nomor 1 adalah sa'run. Yuk malu. Nomor 2. Iya. Satu-satu aja bergantian. Nanti putar. Nomor 1 sa'run. Naam. Kenapa nomor 1 sa'run? Karena kenapa ditulis di atas alif gitu ya? Di sini ditulis atas alif. Kemudian kenapa kita baca harokat sa'run? Karena hamzah di situ sukun, harokat sebelumnya fathah. Itu harokat. Hamzahnya sukun, harokat sebelumnya fathah, sehingga kita baca sa'run. Nah, bisa enggak kita baca fi'run? Fi'run dengan mengkasro sa. Siapa yang mau jawab? Bisa enggak kita membaca fi'run? Apa? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa dibaca fi'run. Andaikan dia dibaca fi'run, maka apa yang terjadi? Hamzah ditulis ya. Nah, hamzah ditulis di atas ya. Andaikan dibaca, kalau kita baca si'run, maka hamzah ditulis di atas ya atau nabiro. Gitu ya. Baru dibaca si'run. Si'run kalau hamzah ditulis di atas nabiro. Kalau ini hamzah ditulis di atas alif, maka bacaannya ada dua. Yang seperti ini bacaan ada dua. Pertama bacaan seperti yang tadi disebutkan Pak Khair, Dr. Khairuddin. Sa'run, itu sudah benar. Pertama kita bisa baca Sa'arun, Sa'arun. Itu bacaan kedua. Nah, namun bacaan kedua ini harus masmuk, harus sama'i dari orang Arab. Ada enggak orang Arab mengucap Sa'arun? Gitu ya. Nah, kalau orang Arab enggak memakai bacaan yang Sa'arun, berarti kita enggak membaca dengan Sa'arun. Yang kita baca cuma satu, Sa'arun. Sa'arun sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf, kita sudah sering mendapatkan kata-kata ini, Sa'arun itu. Nah, artinya mengambil balas dendam seperti itu artinya. Nah. Iya. Iya, untuk memastikan Sa'arun ada atau tidak, maka melihat di kamus. Kalau di kamus itu ada bacaan Sa'arun, berarti boleh dibaca Sa'arun. Kalau di kamus bacaannya cuma satu, yaitu Sa'arun dengan mensukun, berarti cuma satu Sa'arun. Nah, ketika bacaannya cuma satu Sa'arun, maka ditulisnya di atas hamzah. Kenapa? Karena hamzah berharokat sukun sebelumnya fathah. Itu ya. Si'run enggak bisa tadi. Boleh enggak kita baca fu'run? Fu'run. Enggak boleh. Andai kan boleh dibaca su'run, apa yang terjadi? Hamzah di atas wawu. Naam, ahsantum. Nomor 2, silakan. Yuk malu. Naam. Yuk malu itu bacaan pertama ya. Memakai fi'il mudhari' majhul, boleh. Ada enggak bacaan kedua? Boleh enggak bacaan yang lain? Artinya fiilnya bisa dibikin sulasi, rubai, bisa dibikin majhul atau maklum, itu nggak ada penghalang. Yang penting hamzahnya cocok dalam bacaan tersebut. Itu. Yu'amalu. Yu'amalu, betul. Pertama tadi yu'amalu, benar. Boleh dibaca yu'amalu, boleh. Kalau yu'amalu, kenapa boleh? Karena hamzah berharokat sukun sebelumnya dhamma, gitu ya. Kemudian yu'amalu sekarang. Kalau yu'amalu, kenapa boleh, Mas Habib? Karena yu'amalu hamzah. Karena hamzah berharokat fathah. Dan harokat sebelumnya lebih kuat. Lebih kuat. Yaitu dhamma ya. Secara kaidah, hamzah di atas fathah, hamzah berharokat fathah ditulis di atas alif secara kaidah. Namun karena harokat sebelumnya itu dhamma lebih kuat, maka hamzah mengambil hukum harokat sebelumnya yaitu wawu. Karena apa harokat sebelumnya? Doma kan? Doma. Dan doma yang mencocoknya adalah wawu. Ada gak bacaan yang ketiga? Yuk malu, yuk amalu. Yang ketiga apa? Yuk amilu. Hah? Yuk amilu. Yuk amilu bisa. Amala yuk amilu. Yuk amilu juga bisa. Enam. Itu ya. Berarti boleh baca yuk malu, yuk amalu, yuk amilu. Ya, aksentum. Hah? Yuk milu, iya bisa. Yuk milu, enam. Bisa. Jadi memastikannya apa itu? Kalau itu malu. Kalau yang fiil kita enggak seperti isim. Kalau isim harus memastikan wazan ini dipakai atau enggak. Karena isim wazannya sangat banyak ya. Untuk wazan yang sulasi ada rubai, kan itu ada yang khumasi. Tapi kalau fi'il, wazannya sudah terbatas. Wazannya terbatas fi'il. Ngikuti apa yang sudah kita hafal di 22 wazan. Apakah dia itu majhul atau maklum, itu aja. Nah itu. Selagi kalimatnya tidak menentukan dia itu harus maklum atau harus majhul, semuanya bisa kita baca dengan maklum atau majhul. Kecuali kalau sudah masuk dalam kalimat. Kalimat itu akan menentukan fi'il ini harus majhul, fi'il ini harus maklum. Kan gitu. Seperti misalkan Zaidun Doroba Amron atau Zaidun Yadribu Amron, berarti itu fiilnya harus maklum karena ada objek di situ, Zaidun Yadribu Amron. Nah, tapi ketika Amron kita buang, ada harokat ya, kita boleh baca Zaidun Yadribu atau Zaidun Yudrobu. Zaidun Yadribu, Zaid memukul. Kalau Zaidun Yudrobu, Zaid dipukul. lurus keduanya, kalimat itu lurus, baik dibaca zaidun yadribu atau zaidun yudrobu. Nah itu ya kan lurus, itu artinya kalau berkaitan dengan fi'il kita memastikan majhul atau maklum sesuai dengan konteks kalimat gitu ya, harokatnya, harokat dia itu yadribu atau yudrobu sesuai dengan konteks kalimat. Selagi fi'ilnya gak masuk dalam konteks kalimat, dia berdiri sendiri, hanya fi'il sendirian, maka kita bisa baca maklum atau majhul. Seperti ini kita bisa baca yu'amalu fi'il majhul, yu'malu fi'il majhul, yu'amilu fi'il maklum, yu'milu fi'il maklum. Nah itu, kalau itu kaitannya dengan ke apa, dengan pengetahuan kita berkaitan dengan wazan, wazan-wazan fi'il. Ya, kalau isim kaitannya dengan melihat kamus, apa wazannya, apa timbangannya, apa harokatnya, itu kamus. Nah, ya nomor 3 sekarang. Abu Sofwan, apa bacaannya? Nomor 3 bacaannya fij'atun. Ada enggak bacaan yang lain? Fij'atun, fij'atun kenapa sebentar? Kenapa dibaca fij'atun? Karena yang kita bahas hamzahnya nih, hamzahnya yang kita bahas. Iya. Karena hamzahnya di atas alif, kemungkinannya karena berharokat berharokat fathah atau berharokat sukun. Iya, ketika hamzah ditulis di atas alif, kemungkinannya hamzah itu berharokat fathah atau berharokat sukun gitu ya. Kalau dibaca fij'atun sudah benar harokatnya fathah, yeah, gitu kan? Iya. Yeah. Nah, kalau kita buat sukun, apa bacaannya kalau dibuat sukun? Ini masih kemungkinan, nanti yang menentukan kamus. Fajatun. Fajatun. Fijatun. Fijatun. Iya. Yeah. Ini masih bicara kemungkinan ya. Yeah. Kemungkinan hamzah seperti itu, bacaannya apa? Pertama kata Abu Sofnat apa tadi? Fij'atun. Fij'atun ya. Fij'atun ya, benar secara kaidah bacaannya. Belum kita melihat kamus nih ya. Atau fajatun juga benar secara kaidah. Iya. Nah, betul. Apalagi? Fajatun. Fajatun benar secara kaidah juga. Ya. Fajatun benar. Kenapa? Karena hamzah berharokat fathah, harokat sebelumnya lebih lemah yaitu sukun. Iya. Nah, itu kan? Atau fajatun, itu kan? Fajatun ya, juga bisa. Nah, ada beberapa wazan kan di situ. Nah, iya. Untuk membuktikan wazan mana yang mau kita pakai, lihat kamus, lihat kita lihat kata faja'a. Lalu kita cari masdarnya apa faja'a. Di sana antum dapati faja'a itu masdarnya dua. Pertama faj'atun, yang kedua fuja'atun. Berarti mana yang kita pakai? Kalau kita lihat kamus, kita dapati dua masdar. Pertama masdarnya faj'atun. Faj'atun. Yang kedua fuja'atun. Berarti mana yang kita pakai di sini? Faj'atun. Yang faj'atun. Jadi jawabannya cuma satu, faj'atun. Bukan fij'atun, bukan faj'atun. Kenapa kita mastikan bukan fij'atun dan bukan faj'atun? Karena enggak ada sama'i dari orang Arab masdar yang tadi dibaca dengan fij'atun atau faj'atun atau faj'atun. Faj'atun itu enggak ada. Enggak berlaku meskipun secara kaidah benar. Apa maksud secara kaidah benar? Secara kaidah nulis hamzahnya benar. Gitu ya. Dan yang kita inginkan di sini bukan sekedar kaidah menulis hamzah, namun juga kata ini dipakai oleh orang Arab. Apa tadi? Artinya tiba-tiba. Seketika, sekonyong-konyong, mengagetkan atau tiba-tiba. Faja'ah. Harapan, yu'amalu yang diharapkan, yu'malu yang diharapkan. Amal itu ada harapan. Yu'amalu dia yang diharapkan. Nah, nomor 4. Siapa nomor 4? Yastahziani, ahsanta ya. Yastahziani yaitu yastahziani. Dari ya berupa fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' alifnya fa'il. Kalau alifnya huwa, musatir huwa, kita baca yastahzi'u, yastahzi'u. Yastahzi'ani, yastahzi'una, ya itu kan? Iya. Nah, kalau yastahzi'u masuknya hamzah mutatarifah. Karena kita ingin membahas, karena kita ingin menjadikan hamzah ini hamzah mutawasito, maka kita tambah di bawah di belakangnya berupa huruf alif yang dia itu fa'il, kemudian nun yang dia itu tanda dari ropa, sehingga berubah menjadi hamzah mutawasito. Asalnya hamzah apa asalnya? Hamzah mutatarifah ini yastahzi'u, yastahzi'u. Supaya berubah menjadi hamzah mutawasito, maka dikasih huruf lagi setelahnya, yang huruf itu berupa isim, yaitu alif berupa isim, isim domir, yastahzi'ani. Nah, ada nggak bacaan yang lain? Sebentar, kenapa dibaca yastahzi'ani? Kenapa nggak dibaca fi'il majhul? Karena bacaan seperti ini, karena fi'il ini yang namanya fi'il bisa maklum bisa majhul ya, kita bisa baca yastahzi'ani atau yustahzi'ani. Yustahzi'ani, nah, gitu kan? Kenapa enggak memilih yustahzi'ani? Milihnya yastahzi'ani. Karena kasroh. Yastahzi'ani, kalau yastahzi'ani kan hamzahnya ditulis di atas apa itu? Yastahzi'ani hamzah ditulis di atas? Iya, kasroh. Di atas ya. Atas ya. Iya. Karena harakat nabiroh hamzahnya. Ya, hamzah maka huruf harakat sebelumnya kasroh. Aksanda. Hamzah di sini yastahzi'ani, hamzah ditulis di atas nabiro atau ya karena harokat sebelumnya kasro. Iya. Nah, harokat hamzahnya apa? Fathah. Harokat hamzahnya fathah. Namun hamzah harokat fathah kalah dengan harokat kasro kan? Iya. Maka yang dipakai harokat kasronya. Secara kaidah apa? Hamzah ketika berharokat fathah ditulis di atas alif. Iya. Namun ternyata lihat harokat sebelumnya itu kasro. Kasro lebih kuat daripada fathah, maka kita ambil hukum kasrohnya. Apa hukum kasroh? Nabiroh. Hukumnya iya atau nabiroh. Nah itu hukumnya. Jadi yang diperhatikan dalam hamzah mutawasito adalah pertama harokat hamzah itu sendiri apa. Lalu setelah itu melihat harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya lebih kuat, berarti harokat hamzah harus mengikuti harokat huruf sebelumnya dan ditulis dalam bentuk mencocoki harokat huruf sebelumnya. Nah itu. Nah kalau yustahzi'ani bisa enggak baca yustahzi'ani? Kalau yustahzi'ani, nah, apa yang terjadi? Hamzah di atas alif. Hamzah di atas alif, yustahzi'ani hamzah di atas alif. Itu ya. Kenapa di atas alif? Karena harakat hamzahnya fathah dan harakat sebelumnya fathah. Gitu kan? Iya. Nah, yustahzi'ani. Seperti kita lihat halaman 43, antum lihat 43. Yaqra'ani yabda'ani insya'a. Itu kan? Hamzah ditulis di atas alif. Karena dia berharokat fathah, sebelumnya fathah. Yaqra'ani. Naam. Ya, berikutnya. Siapa? Jadi yastahzi'ani hamzah ditulis di atas nabiro yastahzi'ani. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yalta'imu. Naam, yalta'imu dari wazan ifta'ala yafta'ilu, yafta'ilu. Asalnya adalah la'ima. Naam, kalau yastahzi'ani dari istahza'a yastahzi'u dari taf'ala yastaf'ilu kalau nomor 4. Kalau ini dari ifta'ala yafta'ilu. Apa bacaannya tadi? Yalta'imu. Yalta'imu, naam. Yalta'imu. Kenapa? Alasannya apa? Dibaca yalta'imu. Yalta'imu. Kenapa enggak dibikin majul maksudnya? Kalau majulnya apa? Yulta'amu. Yulta'amu. Kenapa enggak dibaca yulta'amu namun yalta'imu? Karena hamyahnya di atas nabiroh dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Karena hamzah di atas nabiroh dan nabiroh itu berarti kenapa di atas nabiroh? Kenapa di atas nabiroh? Karena berharokat karena berharokat kasro. Kasro. Nah, hamzah berharokat kasro, maka ditulis di atas nabiro. Nabiro. Kemudian harokat huruf sebelumnya lebih lemah. Nah, dan kalau kasro itu harokat terkuat, sehingga boleh dikatakan hamzah ketika berharokat kasro maka langsung ditulis di atas nabiro atau ya tanpa melihat harokat sebelumnya. Itu sebab harokat ya udah paling kuat. Itu ya. Ketika hamzah berharokat kasro sudah selesai, langsung tulis di atas nabiro atau ya tanpa melihat harokat huruf sebelumnya, tanpa memperhatikan harokat huruf sebelumnya. Sebab harokat ya, ya itu dia yang paling kuat. Nah. Iya, kalau hamzah di atas nabiro mesti kasro, itu aneh ya, mesti kasro. Tanpa melihat huruf sebelumnya, kecuali nanti pada hamzah yang asalnya dia itu mutatorifah berubah menjadi mutawasito, yang kemasukan alif mansub, kemasukan alif apa? Yang kemasukan alif mansub seperti yang kemarin kita bahas, yaitu di halaman berapa? Halaman 47 ya. Nah itu antum lihat 47. Iban, butan, witan, syai'an, di atas apa ditulis? Di atas nabiro kan? Namun nabironya bukan asli. Asalnya tuh hamzah ditulis ala satar. Asalnya hamzah ditulis di atas satar. Kemudian karena mansub, maka diberi alif mansub, diberi alif mansub. Kemudian apa yang terjadi? Huruf sebelum hamzah dan sesudah hamzah bisa disambung. Maka disambunglah. Disambung sehingga hamzah ditulis di atas nabiro. Nah, nabiro yang ada di situ tidak sesuai dengan kaidah hamzah mutawasito. Kenapa? Karena sebatas untuk menyambung saja. Ya enggak? Iban itu kan hamzah huruf sebelumnya sukun, berarti kaidahnya apa? Ditulis di atas satar sendirian. Namun kenapa di situ ditulis di atas nabiro? Apa jawabannya? Karena kemasukan alif mansub yang asalnya dia itu ditulis sendirian, berhubung kemasukan alif mansub maka ditulis di atas nabiro. Itu pengecualiannya. Jadi kalau secara asal apa kaidahnya? Hamzah mutawasito yang asli mutawasitonya itu di atas apa? Nabiro. Nah, berganti sekarang siapa yang jawab? Kemudian tadi kenapa enggak dibaca yulta'amu? Karena apa jawabannya? Kalau yulta'amu harokat hamzah kan fathah, ya. Yulta'amu harokat hamzah fathah, sebelumnya juga fathah, harokat sebelumnya fathah, maka hamzah ditulis di atas alif. Ketika di yulta'amu hamzah ditulis di atas alif sebab hamzah berharokat fathah dan harokat sebelumnya juga fathah, sama-sama fathah, seimbang, maka ditulis di atas alif. Nomor 6. Su'alun, aksanta. Ini sudah kata-kata yang biasa kita pakai ya. Su'alun. Nah, kenapa ditulis atas wawu, Pak Yogi? Karena sebelumnya berharokat dhommah. Karena hamzah sebelumnya berharokat dhommah. Apa harokat hamzahnya? Harokat hamzahnya dhommah. Hamzahnya fathah. Fathah. Ya, harokat hamzahnya fathah, secara kaidah ditulis atas alif ya. Iya. Namun ternyata harokat sebelumnya dhommah. Mana lebih kuat? Dhommah lebih kuat daripada fathah. Maka diambillah hukum dhommah. Apa hukum dhommah? Di atas wawu. Di atas wawu. Nah itu. Nomor 7. Yatasa aluna. Nah, yatasa aluna. Ahsantum. Hamzah ditulis di atas satar ya. Bacaannya sudah benar, yatasa aluna. Harokatnya benar. Tinggal pertanyaan, kenapa ditulis di atas satar hamzahnya? Terpisah. Dia kan berharokat fathah ya. Hamzah berharokat fathah kan? Ya. Yatasa alun. Berarti kaidahnya ditulis di atas apa? Secara kaidah umum, sebelum kita berbicara kaidah yang kedua. Kaidah pertama, hamzah berharokat fathah, yatasa alun, harusnya ditulis atas apa? Alif. Alif, aksanta, harusnya tulis atas alif. Nah, namun kenapa di sini ditulis di atas satar? Nah, baru nanti masuk ke lihat halaman 43. Sebentar, berarti di halaman Tawalil Amsal, halaman berapa Tawalil Amsal untuk Hamzah? Apa? 42. Ya, Tawalil Amsal untuk Hamzah. 42 lihat. Contoh lainnya ya, ya ada kan di situ? Tadho ala tafa ala taroa. Nah, itu situ. Jadi secara asal Hamzah ditulis di atas alif, namun terjadi Tawalil Amsal. Yaitu bentuk dua bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Pertama bentuk alif yang menjadi tempat duduknya Hamzah, yang kedua alif setelah Hamzah. Nah, terjadi bentuknya sama kan? Iya. Karena dibenci bertemu dua bentuk yang sama dan bisa dihindari, maka di Hamzah ditulis di atas satar. Nah, nomor 10. Nomor 8. Mal ja isim musana, tulisannya isim musana ya, dalam kurung isim musana itu ya. Dibaca apa? Mal jani. Antum lihat halaman itu Mas Afif, 43. Ini 43, baru masuk halaman 43 ini. 43 yang atas tuh. Antum dapati apa itu? Iya kan? Iya. Dan 42 juga dilihat di bawah. Mal ani berasal dari mal ani. Ma'athiru berasal dari ma'athiru. Nah, itu berarti apa bacaannya? Antum lihat halaman 43 bagian bawah, 42 bagian bawah sama 43 bagian atas. Sama itu pembahasannya. Apa bacaannya? Isim mutsanna. Mal ja'ani. Naam, mal ja'ani, aksanta. Mal ja'ani, jadi dikasih mad, kasih tanda mad. Ya, jawabannya itu mal ja'ani di situ alifnya dikasih tanda mad. Itu yang benar. Perhatikan depan tulis. Asalnya gini ya, mim, lam, jim, hamzah, di atas alif, lalu nun. Mim, fathah, lam, sukun, jim, fathah, lalu hamzah di atas alif, fathah. Lalu setelah itu alif, mufana, lalu nun, mufana. Mal ja'ani, itu asalnya. Lalu terjadi tawalil amsal, apa itu? Alif yang ditulis ya, hamzah yang ditulis di atas alif, bentuknya alif. Hamzah yang ditulis di atas alif, bentuknya alif ya. Kedua alif yang menunjukkan musanna. Karena isim musanna itu isim mufrad yang ditambah alif dan nun. Malja'un ditambah alif dan nun menjadi malja'ani. Iya enggak? Nah, ketika tawalil amsal, maka apa yang terjadi? Dibuang salah satu bentuk alif. Lalu Hamzah, kepala Hamzah dibuang, diganti menjadi mad, mal ja'ani. Nah itu. Hamzahnya hilang. Hamzahnya dibuang. Kalau bukan mal ja'ani bacanya kan? Mal ja'ani. Ini ada Hamzahnya jadi bacanya. Tanda mat itu apa? Tanda mat itu membuang kepala hamzah diganti dengan mat, itu bukan yang di buku lihat. Tetap ada hamzahnya kan. Sama ada kepala seperti itu menjadi mal. Itu menjadi antum lihat mal'an, mal'anu, ma'athiru, ma'akilu, maljani. Maljani ada kan di situ di buku? Ada. Lah itu. Jadi kepala hamzahnya dibuang, lalu diganti di atasnya tanda mad. Gitu ya. Nah. Antum lihat tanbih yang hamzah ada tanbih hamzah wasal berubah menjadi mad. Hamzah wasal berubah menjadi mad yaitu ada di tanbih halaman. Kalau bacanya marja'an berarti alifnya belum hilang. Ya halaman lihat halaman 24 atas itu ada al amiru nah gitu kan. Al amiru kan mad itu. Iya, jadi mad tapi jahnya hamzahnya dibuang, Al amiru. Allahu adinalakum. Lihat juga halaman 29 untuk lihat akilun, akhidun. 29 atas 29. Asia, amalun. Ya. Jadi nulis mat itu hamzah di atas mat itu tanpa dikasih kepala hamzah. Iya. Ya, kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9. Yakroani, aksanta. Keenam, di situ hamzah ditulis di atas alif. Kenapa? Apa alasannya? Yakroani, karena hamzah berharokat fathah dan harokat sebelumnya fathah. Harokat sebelumnya fathah, bukan doma, bukan kasro. Menyamai ya. Nah, pertanyaan kedua, kenapa terjadi tawalil amsal dan dibiarkan? Itu kan tawalil amsal, iya enggak? Kenapa dibiarkan tawalil amsalnya? Kenapa enggak di mad? Kenapa enggak dibikin malja'ani? Nah, karena alif di situ memiliki arti fa'il ya. Fa'il ya. Yang kalau dibuang nanti akan kehilangan alifnya. Hmm. Berbeda dengan alif musanna. Alif musanna sekedar tanda musana, yang tanda musana ini bisa dibuang, yang penting bacaannya masih mad. Nah, yaqra'ani artinya apa? Kenapa enggak dibuang? Supaya tidak terjadi kesamaran dengan musana, dengan isim musana. Beda. Yang halaman 43 itu ada. Meskipun terjadi tawalil amsal agar tidak terjadi kesamaan, maksudnya keserupaan dengan kata-kata lainnya, maka ditetapkan seperti qara'a, nasa'a, yaqra'ani, yabda'ani, insya'a. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, ketika alifnya berupa alif fa'il, alif domir mutasil fi mahali rafin fa'il, alif isnain, maka ditetapkan. Untuk lebih mudah gitu. Nah, nomor 10. Dua orang sedang membaca Quran. Kalau malja'ani, malja'ani apa artinya? Dua tempat berlindung. Malja'ani. Nomor 10 bacanya ya Isa. Ya Isa. Fi'il madi itu fi'il mudhari' diperbaiki salah. Fi'lun madin. Yang dalam kurung diperbaiki. Itu fi'il madi. Jadi ya Isa. Bukan fi'il mudhari'. Ya Isa, Yai Asu. Nah. Romawi 3 lebih gampang ini, karena kita rangkai aja. Siapa nomor 1 nomor Romawi 3? Ditambah nomor 1. Ya. Orang yang Romawi 3 nomor bacaannya, 1. Bacaan sudah ada. Bacanya Hawa'uhu. Hawa'uhu. Hamzah ditulis di atas apa? Hawa'uhu. Hamzah ditulis di atas wawu. hamzah ditulis di atas wawu karena harokatnya doma. Karena hamzah berharokat doma dan huruf dan sebelumnya sukun. Berharokat sukun. Sukun. Alif kan sukun ya. Doma lebih kuat dari sukun, maka ditulis di atas wawu. Nah, ya berganti. Hawa uhu artinya udaranya. Udaranya. Nah, nomor 2. Ya, nomor 2 maji uhu. Maji uhu. Nah. Ya. Hamzah ditulis di atas apa? Hamzah mutawasithah ditulis di atas nabirah. Nah, ditulis di atas nabirah. Kenapa? Padahal berharakat doma. Kalau doma itu kan yang mencocoki wawu. Kenapa enggak di atas wawu, di atas nabirah? Jawabannya apa? Karena huruf sebelumnya berharokat ya, huruf sebelumnya ya sukun. Nah, karena huruf sebelumnya ya sukun dan ya sukun itu dihukumi kasroh. Nah, ya sukun dihukumi kasroh. Itu jawaban lengkap ya. Ya. Nah, jadi kenapa ditulis di atas nabiro? Karena jawabannya karena hamzah berharokat, hamzah sehuruf sebelumnya ya sukun. Ya sukun dihukumi kasroh sehingga seperti hamzah mendapati kasroh, seperti hamzah mendapati kasroh. Apa kalau mendapati kasroh ditulis di atas nabiro atau ya. Nah, nomor 3. Makmurun. Makmurun, aksanta. Ditulis di atas apa? Hamzah mutawasithah tulis di atas satar. Tulis di atas alif. Di atas alif, aksanta. Hamzah ditulis di atas alif, makmurun. Kenapa? Apa alasannya? Karena Hamzah berharokat sukun dan harokat sebelumnya fathah. Fathah, mana yang lebih kuat, sukun atau fathah? Fathah. Fathah lebih kuat. Apa yang mencocoki fathah? Fathah alif. Alif, nah itu ya. 6. Nah. Ya. Pak Khair. Nomor 4. 6. Nah, kita selesaikan halaman nomor 10 ya. Insyaallah cukup waktunya. Su'mun. Su'mun ditulis di atas apa su'mun? Di atas wawu. Di atas wawu. Kenapa? Sebelumnya harakat doma. Karena harakat huruf sebelumnya doma. Doma ya. Dan doma yang mencocoki sukun. Ataupun hamzahnya berharakat sukun, berarti dia pasti mengikuti sebelumnya. Nah. Nomor 5. Su'ila. Su'ila. Di atas apa su'ila? Nabiro. Su'ila di atas nabiro ya. Iya. Kenapa di atas nabiro? Karena kasroh. Harokat hamzah kasroh. Nah, kalau sudah kasroh tidak perlu merhatikan harokat sebelumnya. Nah, ini kali ini berlaku seperti ini. Kalau harokatnya kasroh tidak perlu merhatikan huruf sebelumnya. Pasti ditulis di atas nabiro. Apa arti su'ila? Apa? Ya, ditanya. Ya, dia telah ditanya. Su'mun apa artinya? Kesialan. Siaran. Sial. Malang sial. Makmurun apa artinya? Yang diperintah. Makmur. Yang diperintah dari amaro. Amirun yang memerintah, kalau makmurun yang diperintah. Nah, maji'uhu kedatangannya. Maji'un masdar dari ja'a yaji'u maji'un. Maji'uhu kedatangannya. Nomor 6. Ya, bat'uhu. Bat'uhu, ya, ditulis di atas apa hamzanya? Di atas wawu. Alasannya? Karena harokatnya hamzah, domah, dan harokat huruf sebelumnya sukun. Sukun, atau lebih lemah, nah, gitu. Untuk lebih umum bahasanya, karena harokat hamzah domah, dan harokat huruf sebelumnya lebih lemah dari domah. Sehingga hamzah ditulis di atas wawu. Nah, kalau hamzah berharokat doma dan harokat sebelumnya kasro, maka apa ditulis di atas ya, karena kasro mengalahkan doma, gitu kan? Ulang, kenapa hamzah ditulis di atas wawu pada bat uhu? Karena harokat hamzah doma dan harokat huruf sebelumnya lebih lemah dari doma. Andaikan harokat huruf sebelumnya kasro, maka hamzah ditulis di atas nabiro. Terus nabiro, enam. Di atas ya atau nabiro. Yang 7. Kurang Nomor 7. Iya. Ya'muru. Ya'muru. Nam ya'muru. Hamzah ditulis di atas alif dikarenakan harokat hamzah dhamma sebelumnya ya'muru, harokat hamzah. Harokat hamzah sebelumnya berharokat fathah. Fathah dan ya, nam dan dia sukun karena dia sukun dan maka melihat harokat sebelumnya yaitu fathah. Fathah sehingga ditulis di atas alif. Di atas aksantum. 8. Nomor 8. Ya talifu. Ya talifu. 6. Hamzah ditulis di atas alif. Hamzah ditulis di atas alif. Itu sudah ada alifnya ya. Salah cetak gitu. Itu alifnya harusnya dibuang. Alifnya. Ya talifu. 6. Iya, nomor 9, nomor 9 ganti. Uktumina. Nam, uktumina. Hamzah ditulis di atas apa? Wawu. Di atas wawu, sudah ada wawunya juga. Iya. Nomor 9 ini salah ketik ini. Harusnya wawunya dibuang. Uktumina. Jadi benar jawabannya sudah bisa ditebak ini uktumina. Nomor 10. Syi'tum. Syi'tum. Syi'tum apa harakat hamzah? Nabiroh ya. Di atas nabiroh. Apa alasannya? Kasroh harokat sebelum. Karena harokat sebelumnya kasroh. Nam. Ya kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan mendatang, insyaallah kita akan mengerjakan halaman 49 yang Romawi 2. Kemudian masuk ke pembahasan alif layina. Nam. Atau ini dibaca anak yang baca jawabannya. Iya. Tanpa dirinci. Iya. Mau gitu? Iya. Kalau mau gitu nanti biar pertemuan berikutnya langsung alif lajina. Iya. Ya dan nomor 1. Nam fi'il mudhari' yaitu yabda'u. Yabda'u. Yabda'u tulisannya begini. Hamzah ditulis di atas alif. Alif. Ya. Yab da'u di atas alif. Yabda'u. Karena harakat huruf sebelum hamzah adalah fathah. Lalu setelah itu yang kedua yafi'u. Nah, yafi'u. Ya yafi hamzah di atas ini ya sendirian. Di atas sater. Sater yafi'u. Sater. Nah, gitu. Kenapa? Karena harakat sebelum hamzah adalah sukun. Karena harakat sebelum hamzah sukun, baik sukun itu di atas huruf ilat ataupun huruf sahih. Lalu burun. Naam. Apa itu burun ya? Burun. Burun ditulis di atas sater, ya. Sater. Naam, atau Pak Yogi diambil mic antum aja jawab. Abu Sofyan. Ana yang nulis biar maksudnya berjalan. Nomor 4. Lu'lu'un. Lu'lu'un. Apa ditulis di atas apa? Hamzah ditulis di atas wawu. Di atas wawu dalam lu'lu'un. Lihat apa tulis? Lu'lu'un. Kenapa ditulis di atas wawu? Karena harokat huruf sebelumnya doma. Yang antum perhatikan harokat huruf sebelum hamzah ya. Kalau harokat hamzah enggak pengaruh. Harokat hamzah boleh lu'lu'un, boleh lu'lu'an, boleh lu'lu'in. Nah itu. Yang diperhatikan harokat huruf sebelum hamzah. Lalu nomor 5. Nomor 5 lam yaji. Lam yaji. Hamzah ditulis di atas ya. Di atas ya aksanta. Lam yaji di atas ya. Lam yaji. Nah begini. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Harokat sebelum hamzah kasroh. Ya. Nomor 6. Nomor 6. Batu A. Hamzah ditulis di atas wawu. Karena harokat sebelum hamzah dhamma. Iya, aksan tadi apa tulis? Harokat sebelum hamzah dhamma sehingga hamzah ditulis di atas wawu. Lalu nomor 7. Nomor 7 min mal jain. Iya, min mal jain. Hamzah mutatorifah ditulis di atas alif. Mal jain. Hamzah mutatarifah ditulis di atas alif. Alifnya boleh ditulis, kepala hamzah boleh ditulis di bawah alif ya, bawah alif. Meskipun bahasanya di atas alif, namun tulisannya boleh ditaruh di bawah alif. Iya, maksudnya dalam bahasa tetap dikatakan alal alif, namun ditulisnya boleh ditelatut, boleh ditaruh di bawah alif. Mal min maljain, seperti ini. Hamzah ditulis dalam bentuk alif, di bawahnya dikasih kepala hamzah, maljain. Terus nomor 8 ya. Yubtiu. Yubtiu nomor 8 yubtiu di hamzah ya. Ditulis di atas ya. Yubtiu hamzah ditulis di atas ya, yaitu alif bengkok ya. Ya. Kita katakan ya alif bengkok gitu. Yubtiu, nah ini aksanta. Kenapa? Karena harokat sebelumnya kasroh. Kasroh, nah harokat hamzah mutatoribah lebih mudah ya. Kemudian nomor 9. Nomor 9 bari'a. Bari'a apa? Hamzah ditulis di atas ya atau alif bengkok. Ya atau alif bengkok. Nah, kita katakan di atas ya. Bentuknya alif bengkok. Bari'a. Karena kenapa? Karena harokat sebelumnya kasroh. Iya. Lalu 10. Jari'un. Jari'un, nah. Hamzah ditulis di atas soter. Hamzah ditulis di atas soter. Ditulis pada soter ya. Ditulis pada soter. Nah. Jari'un. Kenapa? Karena harokat huruf sebelumnya sukun. Iya, aksantum. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Latihan untuk hamzah mutawassito dan mutatarifah selesai. Insyaallah pada pelajaran berikutnya kita memasuki alif layyinah. Nah, alif layyinah. Kita ada pertanyaan? Tapi yang nomor 4 Ustaz bilang itu lu'un bisa dibaca lu'lu'an. Misalkan di baca lu'lu'an itu hamzah yang di atas waw terakhir jadi ditambahi alif. Tetap ini di atas waw, karena alif mansub ada tidak ditulis pada hamzah yang oh itu dikasih. Kasih alif. Alif mansub. Iya, alif mansub. Iya. Maksudnya alif mansub ya, jalan alif mansub gini. Lu. Lu'an. Lu'an kasih alif mansub. Nah, lu'an. Alif mansub itu tidak diberikan kepada hamzah yang datang setelah hamzah mutatorifah yang datang setelah alif, seperti samaun. Samaun. Oh iya, nah, double alif ya. Ada alif kan ini? Iya. Ketika ada alif enggak boleh dikasih setelahnya ya. Menjadi samaan. Samaan enggak boleh kasih alif. Samaan. Ya. Termasuk juga ya. Seperti juga mubtadaun, mubtadaan ya. Mubtadaan misalkan. Nah, ini mubtadaan enggak boleh dikasih alif mansub, enggak boleh begini. Mubtadaan ada tanwin berupa fathah tanpa alif mansub. Samaan ada tanwin berupa fathah tanpa alif mansub. Nah, itu. Iya, alasannya kalau mubtadaan karena tawalil amsal. Alif mansub enggak ditulis karena tawalil amsal, sehingga tidak perlu ada alif mansub. Kalau samaan menyerupai aja. Menyerupai tawalil amsal. Kalau dikasih alif ketemu dua alif kan? 6. Ada lagi yang bertanya? Nah, alhamdulillah untuk hamzah mutawassithah dan mutatarifah ini sudah dimengerti oleh ikhwan yang hadir di kelas. Semoga yang di sana juga pada mengerti, dan alhamdulillah banyak yang mengumpulkan ini ya, tugas lewat foto, di foto terutama ummahat-ummahat atau akhwat. Yang ini yang pada ngirim. Nah, jazakumullah. Jazakumullah khairan atas keaktifan antum semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.